Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ustaz, para ustazah dan juga para staf SDIT Yabunaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmat, melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada Ustaz dan Ustazah sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Seperti biasa saya akan tampilkan kitabnya. Ya, kalau di PDF, bagi yang punya PDF di halaman 20, yang punya kitab silakan dibuka halaman 19. Kita masih membaca penjelasan dari Syekh Sa'di, membaca syarah beliau tentang keutamaan dari Tauhid. Tentang keutamaan atau fadilah atau keuntungan apa saja yang kita akan dapatkan kalau kita bertauhid. Beliau katakan di sini, "Min a'zami fadailihi," di antara keutamaan Tauhid yang paling besar adalah "annahu yuharrirul abda min riqqil makhluqina." Tauhid itu akan membebaskan seorang hamba dari perbudakan sesama makhluk. Tauhid akan membebaskan dari perbudakan, yaitu perbudakan sesama makhluk. Kenapa? Karena ketika kita menyembah selain Allah, berarti kan kita menyembah makhluk. Semua yang selain Allah kan makhluk. Apapun yang kita sembah selain Allah itu pasti makhluk. Dan kalau kita menyembah makhluk, berarti kita diperbudak oleh sesembahan tersebut. Berarti kita adalah hamba buat dia, kita hamba dari makhluk tersebut. Kalau kita menyembah kuburan, berarti kita budak bagi kuburan. Kalau kita menyembah matahari, kita budak bagi matahari. Kalau kita menyembah nabi, kita budak bagi nabi. Kalau kita menyembah malaikat, kita budak bagi malaikat, dan seterusnya. Maka ini perbudakan terhadap sesama makhluk. Nah, tauhid menghapuskan ini. Tauhid membebaskan kita dari hal-hal seperti ini. Wa ta'alluqi bihim wa khaufihim wa raja'ihim. Dan membebaskan kita, membebaskan hamba dari ta'alluq, keterikatan dengan makhluk, takut kepada makhluk dan berharap kepada makhluk. Wal 'amali li ajlihim, dan beramal soleh karena makhluk. Wahada huwal izzu wal hakikiyu wasyaraful aliyu. Maka bebasnya kita dari perbudakan kepada sesama makhluk, terhadap sesama makhluk, itu adalah izz, kemuliaan yang hakiki dan kemuliaan yang paling tinggi. Jadi kemuliaan yang paling tinggi adalah ketika kita bebas dari perbudakan terhadap sesama makhluk. Kalau kita orang yang terhormat, punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, ya kemudian punya kekuasaan, tapi kita nyembah makhluk, maka statusnya kita masih budaknya makhluk. Ya, kalau dia misalnya pemimpin negara, kaya, punya power, tapi dia nyembahnya berhala, maka dia tetap statusnya budak, walaupun dia pemimpin negara, walaupun dia punya kekuasaan, statusnya budak, budaknya berhala. Dan ini bukan kemuliaan, ini bukan izz, bukan bukan kewibawaan, bukan kehormatan, kalau masih budaknya sesama makhluk. Maka sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Annal 'ubudiyyata lillahi hiya haqiqatul hurriyyati. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi." Penghambaan kepada Allah semata itulah hakikat dari kemerdekaan. Orang yang tidak menyembahnya kepada Allah semata, maka dia pasti adalah budak bagi selain Allah, budak bagi makhluk. Jadi hakikat dari menjadi seorang yang merdeka, hakikat dari kemerdekaan adalah dengan kita bertauhid, kita menyembah hanya kepada Allah semata. Mungkin ada yang masih belum paham, kok bisa Ustaz? Dari mana korelasinya, hubungannya merdeka dengan tauhid? Nah, coba sekarang kita ambil analogi saja. Orang yang menyembah dewa-dewa, orang yang menyembah dewa-dewa, orang yang menyembah roh, kita perhatikan ya, itu biasanya mereka rumah mereka itu dikasih ya sesajen gitu ya, ada dupanya, ada sesajennya. Kenapa? Karena takut ya, nanti kalau nggak dikasih dupa, kalau nggak dikasih sesajen itu kualat gitu ya, nanti ada bencana, ada gangguan macam-macam. Rumahnya dikasih sajen, kasih dupa. Kemudian pagar rumahnya dikasih sajen, kasih dupa. Mobilnya dikasih jimat. Warungnya dikasih sajen juga. Dia kemana-mana juga bawa jimat. Ya, bawa ya apa namanya charm, bawa jimat. Jadi perhatikan ini betapa orang-orang yang nyembah dewa-dewa seperti ini dalam keadaan takut terus-menerus. Ya, mana-mana takut. Rumah takut kualat, ya. Mobil takut kualat juga, warung takut nanti nggak laku, sehingga semuanya dikasih sajen-sajen, kasih jimat. Nah ini kan bentuk nyata dari orang yang nggak merdeka, dikit-dikit takut, dikit-dikit was-was, takut kualat, takut ini, takut itu. Nah ini bentuk nyata orang yang nggak merdeka, ini orang terkungkung, terikat. Karena apa? Karena kesyirikan yang dia lakukan. Maka ini korelasinya. Orang yang bertauhid, dia merdeka. Dia enggak takut apa-apa. Dia hanya takut kepada satu saja. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tawakal. Mau saya bahagia, mau saya sengsara, saya serahkan kepada Allah. Semua Allah yang tentukan. Mau saya dapat rezeki, mau saya dapat rugi, saya serahkan kepada Allah. Saya enggak takut. Kemudian saya tetap usaha. Ini orang yang bertauhid seperti ini. Ya, dia merdeka, free dia. Maka jelas, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita bertauhid kepada Allah. Tauhid itu membebaskan kita dari perbudakan terhadap sesama makhluk. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau masih menjadi hamba Allah, kalau tadi tauhid itu kemerdekaannya hakiki adalah kalau kita menjadi hamba Allah semata, takut hanya kepada Allah. Berarti kan masih jadi hambanya sesuatu, hambanya Allah. Berarti belum merdeka dong Ustaz. Karena masih terikat aturan, perintah larangan. Masih menjadi hamba, tapi hambanya Allah memang. Berarti belum merdeka. Maka kita katakan, ya kalau kita ingin merdekanya merdeka bablas, gak ada peraturan, gak ada larangan, gak ada perintah, mau ngapain aja boleh, maka ini merdekanya model binatang. Ya, model kewan. Ya, dan ini bukan kemerdekaan hakiki kalau yang seperti ini. Mau ngapain aja boleh, ya, mau zina sama siapa aja boleh, perempuan mau nikah dengan 10 laki-laki, boleh, mau minum khamr silakan, mau buang air di pinggir jalan, silakan. Nah, ini namanya merdeka model kewan. Model binatang. Sebenarnya bukan ini yang kita inginkan. Ya. Dan makanya kemerdekaan hakiki adalah bertauhid. Bukan kemerdekaan yang bablas. Nggak ada peraturan apa-apa. Itu bukan kemerdekaan. Itu kehidupan satwa. Ya. Itu dunia satwa. Itu bukan kehidupan manusia. Jadi seperti itu. Kemudian kata Syekh Sa'di di sini, وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ muta'allihan, muta'abbidan lillahi ta'ala. Dan bersama dengan itu dia juga menjadi orang yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah ta'ala. Layar jusiwahu, dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Walayaksha illa iyahu, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walayunibu illa iyahu, illa ilaihi, dan dia tidak kembali kecuali hanya kepada Allah. وبذلك يتم فلاحه sempurnalah kemenangannya dan terwujudlah kebahagiaannya. Maka menjadi hamba yang bertauhid menjadikan kita orang yang merdeka, orang yang sempurna keberuntungannya dan sempurna kebahagiaannya. Wa min fadailihi allati la yulhiquhu fiha syai'un. Dan di antara keutamaan tauhid yang tidak kita dapatkan dalam perkara-perkara yang lain. Anna tauhida idza tamma wa kamula fil qalbi. Tauhid itu kalau sudah sempurna ada dalam hati. Wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan. Dan kalau tauhid itu, kalau tauhid tauhid itu sudah benar-benar tertancap di dalam hati secara sempurna, bil ikhlasi tammi, dengan mengikhlaskan kepada Allah semua amalan, maka fa innahu yasirul qalila min amalihi katsiran, maka akan membuat amalan yang sedikit itu banyak pahalanya. Pahalanya tapi gara-gara tauhid. Ini tidak didapatkan oleh hal-hal yang lain, hanya ada dalam tauhid. وَتُضَعَفُ أَعْمَالُهُ وَأَقْوَالُهُ بِغَيْرِ حَصْرٍ وَلَا حِسَابٍ. Dan akan berlipat ganda pahala dari amalannya dan juga pahala dari perkataannya tanpa batasan dan tanpa hisab dan tanpa perhitungan. Dan di antara utama tauhid adalah membuat amalan yang sedikit itu menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan sebuah hadis. Tidak ada di sini ya. Sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalukum wa matalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin istajara ujara'a." Permisalan kalian dengan ahlu kitab. Ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Itu permisalannya seperti seseorang yang ingin menyewa para pekerja. Faqala, si orang ini yang ingin menyewa ini mengatakan, "Man ya'malu li min gudwatin ila nisfin nahari 'ala qiratin." Siapa yang mau kerja buat saya? Siapa yang jadi pekerja saya? Mulai dari pagi sampai siang. Upahnya satu qirat. Upahnya satu kirat. Jadi kerjanya dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang, ya katakanlah pagi itu mulai setelah matahari terbit jam 6 ya. Siang itu jam 12. Berarti 6 jam. Kerja 6 jam, upahnya satu kirat. Maka fa'amilat al-Yahudi. Maka yang menerima pekerjaan itu orang-orang Yahudi. Tsumma qala, kemudian orang tadi berkata lagi, "Man ya'malu li min nisfin nahari." Siang jam 12, sholat asar ya sekitar jam 3 atau jam setengah 4. Katakanlah 3 atau 3 setengah jam. Upahnya satu. Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani lah yang menerima kerjaan tersebut. Tsumma qala, "Man ya'malu min salatil asri ila an taghiba asy-syamsu 'ala qarara 'ala tirataini." Dan siapa yang mau kerja untuk saya mulai dari setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Setelah salat asar ya itu, atau setelah waktu asar habis sampai matahari tenggelam. Ketika bayangan dua kali dari tinggi benda. Panjang bayangan itu dua kali dari tinggi benda tersebut. Bayangan dari sebuah benda panjangnya dua kali dari tinggi benda tersebut. Ini waktu terakhir sholat asar. Jadi waktu terakhir sholat asar itu tidak nempel ke waktu maghrib, ya, tidak bersisian dengan waktu maghrib. Ya, kalau kita kira-kira, kalau di Indonesia, ya, ini tergantung daerah masing-masing. Kalau di Indonesia waktu asar itu sekitar setengah jam lah sebelum maghrib. Itu kira-kira setengah jam sebelum maghrib atau 45 menit sebelum maghrib itu waktu terakhir sholat asar. Nggak boleh. Sholat asar itu mepet-mepet maghrib, nggak boleh. Itu sudah di luar waktu ya. Sholat asar jam 6 kurang 10 menit, nggak boleh. Ini sudah mengerjakan sholat di luar waktunya. Nah ini setelah waktu asar selesai sampai maghrib. Berarti cuma berapa menit? Cuma 45 menit atau cuma 30 menit. Tapi upahnya qiratain, dua qirat. Fa'antum hum, kata Nabi, kalianlah mereka itu. Orang yang ketiga ini kalian, kaum muslimin. Wa ghadibatil yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani pun tidak suka kepada orang Islam. Hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari. Orang yang kerja dari pagi sampai siang, 6 jam, upahnya 1 qirat. Orang Nasrani itu kerjanya 3 jam atau 3 setengah jam, upahnya 1 qirat juga. Orang Islam, muslimin itu orang, sebagaimana orang yang kerja cuma 45 menit atau 30 menit, tapi upahnya 2 qirat, lebih besar. Kerjanya sedikit, upahnya lebih besar. Maksudnya apa? Maksudnya, beliau ya, sekali lagi maksudnya adalah kalau umatnya Rasulullah SAW beramal dengan amal yang sedikit, kita diantaranya, kalau kita beramal sedikit pahalanya jauh lebih banyak daripada umat-umat terdahulu, jauh lebih banyak. Kalau sedikit saja sudah melampaui pahala orang-orang dahulu, apalagi kalau banyak. Karena sebab apa? Kenapa umatnya Rasulullah SAW punya keistimewaan seperti itu? Karena tauhid. Karena mereka menegakkan tauhid. Jadi ini bukti bahwasanya tauhid itu melipat gandakan amalan, melipat gandakan pahala amalan. Kemudian kata beliau juga, warajahat kalimatul ikhlasi fi mizanil abdi. Dan kalimat ikhlas, kalau ada istilah kalimatul ikhlas, itu maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu berat dalam timbangan amalan seorang hamba. Bihaitsu la tuqabiluha as-samawati wal ardu. Karena ketika ditimbang bersamaan dengan langit dan bumi, itu masih lebih berat. Wa umaruha, dan juga para penghuninya, min jami'i khalqillah, dari para makhluk-makhluk Allah. Jadi langit dan bumi dan semua penghuninya ditimbang di satu sisi, kemudian la ilaha illallah ditimbang di sisi yang lain, masih lebih berat la ilaha illallah. Kama fi hadis pertimbangan la ilaha illallah. Sudah kita bacakan kemarin. Au anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'u fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Andaikan langit dan bumi dan segala penghuninya selain Allah itu ditimbang pada satu sisi, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada sisi yang lain, ternyata lebih berat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan juga dalam hadis yang lain yang disebut dengan hadis bitaqah, yang di sananya disebutkan tentang la ilaha illallah allati wazanat tis'atun wa tis'ina allati wazanat tis'atan wa tis'ina sijillan min ad-dunub, yang ternyata kalimat la ilaha illallah itu masih lebih berat daripada 99 lembaran catatan dosa. Kullu sijillin yablughu muddal basar. Yang satu lembar saja luasnya melebihi apa namanya? Pandangan mata. Yang sejauh mata memandang, satu lembaran. Artinya satu lembaran sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sangat besar sekali ini enggak baku. Salah, kalimat yang salah nih. Ini kan ada ustazah yang mengajar bahasa Indonesia ya. Sangat besar sekali itu enggak baku, tapi kalau dalam lembaran. Ya, berarti banyak sekali dosanya. Namun ternyata ketika ditimbang dengan wadzalika li kamali ikhlasi qailiha yang disebut, maka tidak sekedar mengucapkan, namun mengucapkannya harus dengan ikhlas. Kalau mengucapkannya tanpa tanpa keikhlasan, walaupun diucapkannya ribuan kali, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu ribuan kali, tapi dia tidak tahu apa maksudnya, nah, kemudian tidak ikhlas mengucapkannya, sekedar ikut-ikutan saja, kemudian bahkan dia melakukan pembatal dari la ilaha illallah itu sendiri, maka tidak ada faedahnya kalau seperti itu. La ilaha illallah itu bisa berfaedah kalau diucapkan dengan ilmu, diucapkan dengan ikhlas. Wa kam mimman yaquluha la tablughu hadzal mablagh. Berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak bisa mencapai level tersebut. Li'annahu lam yakun wala qaribin mimma qama biqalbin biqalbi hadzal 'abdi. Karena orang tersebut tidak memiliki dalam hatinya tauhid yang ikhlas yang sempurna. Atau mendekati pun tidak. Sebagaimana ya, tidak sebagaimana ya, hamba yang disebutkan dalam hadis bitokoh tersebut. Jadi, ini menunjukkan bahwasanya yang disebutkan dalam hadis bitokoh tersebut, itu tidak berlaku untuk semua orang. Dalam hadis bitokoh ada orang yang punya 99 lembaran catatan dosa ditimbang dengan